Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughah al-Arabiyyah jilid yang pertama, yaitu sekarang kita akan memasuki dua pelajaran, ad-darsan at-tasi'a asyar wal isrun, pelajaran yang ke-19 dan pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-19 dan pelajaran yang ke-20 membahas masalah adad dan ma'dud. Adad itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Faham? Nanti kaidahnya antum perhatikan baik-baik, ana jelaskan di sini. Bilangan dari 3 sampai 10 itu kaidahnya seperti ini. Kalau yang dihitung itu adalah muzakkar, berarti adatnya bilangannya muannas. Salah satu kutubin, bukan salasu, tapi salah satu kutubin. Bilangan dari 3 sampai 10, bilangan dari berapa? 3 sampai 10 yang dihitung, mana yang dihitung? Kitab ini kan pasti majrur. Harus wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Faham? Jadi bacanya salah satu kutubin. Kalau antum baca salah satu kutuban, gagal faham. Salah satu kutubun jauh dari kebenaran. Tapi salah satu kutubin. Bilangan 3 sampai 10. Ana hitung ya. Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Thamaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asharatu kutubin. Ya enggak? Newa. Kalau yang dihitung itu adalah mudzakkar, itu namanya ma'dud yang dihitung. Ma'dud itu yang dihitung. Maka adatnya bilangannya mu'annas. Sebaliknya, kalau yang dihitung mu'annas, sa'atun. Mu'annas atau enggak ini? Awalnya kan sa'atun, tak marbutah kan mu'annas kan? Kalau yang dihitung mu'annas berarti adatnya, alat yang digunakan untuk menghitung itu mudzakkar, tinggal dibalik saja. Faham ini? Nanti yang antum hafal urut-urutannya nanti bisa jadi disebutkan di dalam matannya, matannya dari Durusul Lughah. Nanti disebutkan contohnya di sini juga. Dan apa yang dihitung pasti majrur, mudhaf ilaih. Belum. Jadi ma'dud, ma'dud sesuatu yang dihitung dari 3 sampai 10 pasti majrur. Sebagai apa tadi? Mudhaf ilaih. Harus itu. Jadi bacanya itu enggak usah pikir panjang lebar, majrur. Majrur tanda asal dengan apa? Dhamma atau fathah? Majrur tanda asal dengan apa? Dhamma atau fathah? Gagal faham. Kasrah. Paham ya? Jangan sampai tertipu. Pertanyaan terkadang menjebak tapi antum pahami baik-baik. Paham ya? Nah, jadi majrur tanda asal dengan kasrah. Ini lihat kasrah ini. Salah satu kutubin, salah satu sa'atin, enggak boleh antum baca salah satu kutuban, enggak boleh. Kalau antum baca salah satu kutuban, gagal faham. Perhatikan baik-baik ini ya. Kalau antum baca salah satu kutubun, jauh dari kebenaran. Tapi wajib antum baca salah satu kutubin sebagai mudhafun ilaih. Sebagai apa irsyad? Mudhaf ilaih ini. Paham ya? Ewa. Terus patokannya yang mana Ustaz? Patokannya? Mufradnya atau jamaknya? Kembali ke mufradnya. Faedah. Al-ibrah fil mufrad wa laysa fil jamak. Yang jadikan patokan itu ketika mufrad bukan jamaknya. Antum lihat. Kutubun ini kan jamak. Mufradnya kitabun. Mudzakkar atau muannas? Kitabun. Hah? Mudzakkar. Kemudian sa'atun. Sa'atun ini mufradnya sa'atun. Sa'atun muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi patokannya kembali ke mufradnya. Kalau yang dihitung itu mudzakkar, berarti bilangannya pasti muannas. Caranya gitu. Pastikan sudah. Enggak usah ragu-ragu lagi. Kalau yang dihitung itu muannas, pastikan bilangannya mudzakkar. Ini kenapa kok bilangannya muannas? Karena yang dihitung mudzakkar itu loh. Kenapa kok bilangannya ini mudzakkar? Enggak ada ta'marbutahnya karena yang dihitung muannas. Faham belum? Muannas mudzakkar, muannas mudzakkar. Faham belum? Muannas itu menunjukkan perempuan, mudzakkar menunjukkan laki-laki. Tandanya yang paling-paling nampak ta'marbutah gitu loh. Sa'atun ini mufrad atau jamak? Jamak. Faham belum? Jadi bilangan 3 sampai 10 itu harus jamak majrur. Faham belum? Nah, yang dihitung bilangan 3 sampai 10 yang dihitung itu harus jamak majrur. Kutubun jamak enggak? Jamak. Majrur enggak? Majrur. Sa'atun jamak enggak? Jamak. Majrur enggak? Majrur. Selesai urusan. Harus jamak apa? Majrur. Kita kembali ke kitab. Antum lihat baik-baik kitabnya itu. Yang punya kitab, yang enggak punya kitab dengarkan baik-baik. Ad-darsan at-tasi'a asyar wal isrun. Pelajaran yang ke-19 dan pelajaran yang ke-20. Al-adad, yaitu pembahasan seputar adad, bilangan. Al-adadu min salasa ila asyarah, bilangan dari 3 sampai 10, yukholiful ma'dud fit tadkir wa ta'nis. Dia itu menyelisihi ma'dud. Mana ma'dud? Ini. Namanya apa namanya ini? Barakallahu fikum. Ini namanya pindah sini ya. Salah satu kutubin. Awas. Ini namanya apa namanya? Ma'dud namanya. Yang dihitung. Ini namanya adat bilangannya. Paham ya? Jadi ma'dud yang dihitung artinya. Adat itu bilangan. Antum lihat di situ. Bilangan 3 sampai 10 itu menyelisihi yang dihitung. Masalah mudzakkar muannas. Apa maksud menyelisihi? Ai, idza kana al-ma'dudu mudzakkaran, kalau yang dihitung itu mudzakkar. Fa innal adada yakunu muannasan. Masyaallah, jelas sekali gamblang itu. Kalau anak pribadi sudah paham mana ya? Antum harus paham juga. Kalau yang dihitung itu mudzakkar, fa innal adada yakunu muannasan, berarti bilangannya muannas. Tanamkan baik-baik. Wa idza kana al-ma'dudu muannasan, kalau yang dihitung itu muannas, fa innal adada, maka sesungguhnya bilangannya yakunu mudzakkaran, bilangannya mudzakkar. Antum kembali ke sini lagi. Kalau yang dihitung itu muannas, sa'atun muannas enggak? Muannas. Berarti bilangannya mudzakkar salasu. Mudzakkar enggak? Mudzakkar. Kalau yang dihitung mudzakkar, antum lihat ini kutubun, mudzakkar enggak? Mudzakkar. Berarti bilangannya muannas. Sudah kita aja selesai. Jadi antum melihat nengok yang dihitung itu loh. Yang dihitung itu muannas atau mudzakkar? Lihat lagi. Oh, yang dihitung ini muannas, berarti bilangannya mudzakkar. Oh, yang dihitung ini muannas atau mudzakkar? Yang dihitung ini mudzakkar, berarti bilangannya muannas. Selesai kan? Selesai. Kita lihat contohnya. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran bil idhafah. Pahami baik-baik. Yang dihitung harus jamak majrur. Sekarang kutub ini jamak atau bukan fadil? Jamak bukan? Jamak dari kitabun. Majrur enggak? Majrur sesuai dengan kaidah. Jadi isim yang dihitung harus jamak majrur. Paham? Bilangan 3 sampai 10, isim yang dihitung itu harus jamak majrur. Kutub jamak majrur. Enggak boleh salah satu kutuban, enggak boleh. Salah satu kutubun, enggak boleh. Salah satu kutubin jamak majrur. Lah kalau mufrad bagaimana Ustaz? Gagal paham. Salah satu kitabin gagal paham. Jangan dimufradkan, jamak. Paham? Nah, ini PR-nya nanti berkaitan masalah itu, antum pahami baik-baik. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran. Bilangan yang dihitung itu harus jamak majrur dengan idhafah mudhaf ilaih ay yakunu mudhafan ilaih mudhaf ilaih. Dekat lewat ya kan? Mudhaf ilaih itu yang disandarkan atau yang disandari? Mudhaf ilaih itu yang disandari. Mudhaf itu yang disandarkan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sekarang salah satu kutubin, 3 kitab. 3 ini mudhaf, kitabnya mudhaf ilaih yang disandari. Antum lihat berikutnya itu. Amsilatul lil ma'dud al mudzakkar. Contohnya untuk bilangan-bilangan mudzakkar. Salah satu tullabin, ya enggak? Salah satu tullabin. Salah satu mudzakkar atau muannas di situ? Irsyad. Salah satu di situ mudzakkar atau muannas? Muannas. Setelahnya pasti mudzakkar, tullabin. Jamak atau enggak? Jamak. Majrur enggak? Majrur. Selesai kan? Nah, antum lihat itu contohnya itu. Salah satu tullabin. Wa na'am barakallahu fikum. Apa? Salah satu tulabin. Tiga pelajar. Tulabin jamak enggak? Jamak. Majrur enggak? Majrur. Selesai. Salasa ini namanya apa? Adat. Yang dihitung namanya ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Itu nanti upayakan di hafal itu ya. Ma'dud itu yang dihitung, adat itu bilangannya. Salah satu tulabin. Kita lihat. Salah satu tulabin, tulabin mudhaf ilaih. Bawahnya arba'atu rijalin, 4 lelaki. Khamsatu kutubin, 5 kitab. Sittatu abwabin, 6 pintu. Indi sab'atu aqlamin. Aku memiliki 7 pena. Paham ya? Nam samanu hadal kitabi samaniyatu riyalatin. Ini ada iskal di sini, ada iskal. Awas, ditulis itu. Samanu hadal kitab samanu ternyalatin. Samannya itu ternyalatin. Awas. Antum mahu baik-baik ini. Mungkin timbul pertanyaan. Ustaz, katanya yang dihitung itu kalau mu'anas, berarti ini harus mudakar. Pak, ini mu'anas juga, tata mafrutahnya. Jangan noleh ke jamaknya. Riyalat itu jamak atau enggak? Jamak, kembali ke mufradnya ini. Ibrah al-ibrah bil-fil mufrad walaysa bil-jamak. Ya, jadi patokan itu adalah mufradnya, bukan jamaknya. Riyalat itu jamak. Mufradnya apa? Riyalun. Riyalun, mudakar atau mu'anas? Mudakar, selesai urusan. Berarti ini enggak masalah, samania tuh. Karena riyalat ini jamak dia, kalau mufradnya mudzakkar. Berarti benar itu loh, samaniyah itu riyalatin. Jangan lihat riyalatin ini kan muannas Ustaz. Iya, muannas tapi mufradnya mudzakkar. Riyalun. Ya enggak, riyalat ini kan muannas ini. Jamak salim kan? Tapi mufradnya riyalun. Kembali ke mufradnya, patokannya ini. Jadikan yang jadikan ukuran ibrah, patokan itu adalah mufradnya bukan jamaknya. Jadi enggak ada iskal ya. Samaniyah itu riyalatin, dohirnya bertentangan. Mu'anas, mu'anas. Bagaimana ini? Katanya kalau yang dihitung itu mu'anas, alat yang digunakan untuk menghitung adatnya harus mudzakkar. Tapi kalau sama-sama mu'anas, kita katakan jangan gagal faham. Yang dihitung itu mudzakkar atau mu'anas, kembali ke mufradnya itu loh. Riyalatin dan jamak. Mufradnya apa? Riyalun. Nah, riyalun mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Berarti benar, yang dihitung mudzakkar, alatnya mu'anas, samaniyah itu. Seperti itu. Berikutnya, li tis'atu a'mamin. Aku memiliki 9 paman. Fi hadzal fasli 10 tullabin. Di kelas ini ada 10 pelajar. Bagian sebelahnya yang muannas. Amsilatun lil ma'dud al muannas. Contohnya untuk na'am barakallahu fikum isim-isim yang dihitung dari muannas. Salasu talibatin. 3 pelajar. 3 pelajar wanita ya. Talibatin itu mudhaf ilaih di situ. Talibatin mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa tadi? Ukasyah. Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Aywa. Marfu tanda asalnya dengan apa Irsyad? Marfu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Aywa. Mansub tanda asalnya dengan apa? Akhdiyat. Fathah. Majrur tanda asalnya dengan apa Abdurrahman? Dengan apa? Ahsan tabarakallahu fikum. Keliru tapi. Aywa. Majrur tanda asalnya dengan apa? Aywa na'am ahsan ta. Keliru juga. Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Enggak lupa. Paham ya? Allah musta'an. Caranya gini loh, caranya itu. Antum tancapkan di sini. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Dhammah marfu, fathah, mansub, kasrah, majrur, sukun, majzum. Selesai. Marfu tanda asal dengan apa? Muhammad marfu. Dhammah. Mansub dengan apa? Tanda asalnya kasrah, masya Allah. Fathah. Mansub tanda asal kenapa? Mansub. Fathah. Majrur dengan apa? Kasrah. Marfu dengan apa? Domah remutkin, remutkin itu. Putar-putar remutkin. Marfu, domah, mansub, fathah, majrur, kasrah, majzum, sukun. Selesai. Naam. Kita lihat contohnya itu. Salah satu talibatin, 3 pelajar wanita, mudhaf ilai talibatin, arba'un nisa'in, ya kan, arba'un nisa'in, nisa'in ini kan jamak dari imro'atun, imro'atun mudhakar atau mu'anas, imro'atun, mu'anas, tetap marbutahnya, imro'atun, jadi arba'u, bukan arba'atun, tapi arba'u mudhakar, karena yang dihitung mu'anas, arba'un nisa'in, 4 wanita, khomsu kalimatin, khomsu mudhakar, kalimatin mu'anas, nah barakallahu fikum, awal. Khamsu ini mudzakkar, kalimatin mu'annas. Karena yang dihitung mu'annas, berarti alatnya mudzakkar, khamsu. Paham ya? Khamsu kalimatin. Khamsu kalimatin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Situ sa'atin. Situ mudzakkar, sa'atin apa? Nah, mu'annas di situ. Jadi karena yang dihitung adalah mu'annas, berarti alatnya apa? Mudzakkar. Indi sab'u darajatin. Aku memiliki 7 sepeda. Darajatin itu kan jamak di darajah. Darajah mu'annas. Berarti sab'u mudhakar. Samanu hadal kitabi samani rupiyatin. Harga kitab ini 8 rupiah. Li tis'u ammatin. Aku miliki 9 bibi. Ya, ammatin jamak di ammatun. Ammatun mu'annas. Nah, Fi hadzal fasli 10 talibatin. Di kelas ini terdapat 10 pelajar wanita. Talibatin itu muannas, talibatin. Ashru mudzakkar. Nah, bawahnya perhatikan Bapak itu. Al hukmu fit tadzkiril adad, hukum mengenai mudzakarnya adat wa ta'nitsihi dan muannasnya ini. Alal mufrad fil ma'dud wa laysa al jama', jangan gagal paham, ini bagus sekali ini. Menghukumi mudzakar adatnya itu loh. Ini nih, ini mudzakar atau muannasnya itu menghukuminya bagaimana menghukumnya nanti? Nah, barakallahu fikum, untuk mengenai mudzakar atau muannasnya itu kembali apa? Ma'dudnya ini dilihat kepada mufradnya. Tulabun mufradnya apa? Talibun. Itu loh, kembali ke mufradnya, bukan jamaknya. Kalau antum lihat jamaknya gagal paham di sini karena sama-sama muannas. Kok sama-sama muannas ya? Karena gagal paham tadi itu. Paham ya? Naam. Tapi bagaimana caranya kembalikan ke mufradnya? Riyalun mufrad atau jamak mufrad? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti benar, samaniyatun muannas. Paham belum? Kalau anak pribadi sudah paham, sebelum ngajar sudah paham, tapi antum paham enggak antum? Upayakan paham juga. Amsilatun, contoh-contohnya khamsatu kutubin, ini perhatikan, khamsatu kutubin. 5 kitab. Unnisal adat, dibikin muannas adatnya. Ini salah satu. Muannas enggak ini? Muannas. Li'anal mufrada fil ma'dud mudzakkarun, karena mufradnya yang dihitung itu mudzakkar. Tulabun mufradnya apa? Talibun. Talibun mudzakkar enggak? Talibun mudzakkar. Selesai kan? Ya, bagus sekali ini tanbihnya ini. Karena mufradnya yang dihitung itu mudzakkar, itu kitabun. Samaniyatu riyalatin ini. Anda melihat. Samaniyatu riyalatin. Unnisal adad. Dibikin mu'annas adatnya. Adat ini ya. Adat itu bilangan ini. Mu'annas gak ini? Samaniyatu mu'annas. Kenapa? Li'anal mufrada fil ma'dud mudzakkarun. Karena mufrad yang dihitung itu mudzakkar. Riyalatin ini jamak. Mufradnya apa? Riyalun. Riyalun mudzakkar mu'annas. Riyalun mudzakkar mu'annas. Muzakar. Faham belum? Jadi kaedahnya seperti itu. Upayakan antum pahami baik-baik. PR-nya antum menghafal. Dari barakallahu fikum 3-10. Tapi tak sebutkan ma'dudnya. Paham ya? Dibikin. Nah, barakallahu fikum, dibikin 6 dari 3-10. Untuk hari ini yang mudakar dulu aja. Biar ameh mutkin. Yang mudakar dulu. Yang mu'anas besok insyaAllah. Ingatkan tapi ya. Yang mu'anas besok. Sekarang mudakar dulu. 3-10. Antum ingat-ingat. Yang dihitung harus jamak majrur. Antum harus jamak majrur. Nanti kalau enggak tahu tanya yang udah tahu. Jamak majrur yang dihitung itu. Jamak majrur, jamak majrur. Kalau antum masih mufrad gagal paham. Ketinggalan kereta api kalau masih mufrad. Tanya gagal paham. Ayo, perhatikan dulu antum. Naam lafadznya tapi nanti hafalan ini, setoran lo hafalan ya. Tak cek di tulisan itu udah hafalan juga. 3-10 antum lafadznya babun. Tak kasih mufradnya. Berarti antum paham enggak? Babunan pintu. 3 pintu sampai 10 pintu, berarti antum nanti caranya pintu nanti jamak majrur. Diapakan? Dijamak, dimajrurkan. Kalau antum sih baban babun enggak kelas paham. Harus apa? Babin itu pun masih keliru. Dijamak dulu. Babun jamaknya apa gitu ya. Paham insyaallah? Ayo antum. Antum yang mudah aja, enggak usah sulit-sulit, yang mudah aja. Nah, barakallahu fikum antum yang mudah aja miftahun. Ini nanti agak sulit nanti soalnya ismul adil yang sharif nanti jernya dengan fathah yang mudah aja. Yang mudah, nah barakallahu fikum wa na'am qalamun, enggak masalah, qalamun. 3 pena sampai 10 pena dibikin bahasa Arabnya. Dihafal sekaligus. Antum. Nah, barakallahu fikum, nanti kalau enggak tahu jamaknya tanya yang lain. Saubun, pakaian. 3 pakaian sampai 10 pakaian. Dijadikan satu, dihafal. Oleh tak kasih contoh. Ana contohnya kitabun. Antum bikin kitabun, tayyib. 3 kitab sampai 10 kitab. Berarti tinggal salah satu kutubin. Kalau masih salah satu kitabin gagal paham, ketinggalan kereta api. Paham ya? Jadi kalau masih salah satu kitabin gagal paham antum. Kitabnya ini jamak dulu. Dijamak, dimajrurkan. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sitatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Faham salah irsyad? Faham caranya? Ayo, caranya paham nanti dibikin. Nanti kalau enggak tahu tanya yang lainnya. Antum tadi saubun, antum. Nah, barakallahu fikum, rijlun. 3 kaki sampai 10 kaki, rijlun. Bagaimanapun caranya antum ubah-ubah sendiri, yang penting tahu tahu caranya antum. Nah, barakallahu fikum, rajulun. Itu tadi rijlun antum rajulun. 3 laki-laki sampai 10 laki-laki. Dibikin nanti. Ini enggak sulit loh nih, mudah nih ya. Terus terang aja anak udah paham sebelum mengajarkan, jadi antum upayakan paham juga. Ayo. Antum irsyad. Irsyad yang mudah aja, enggak usah sulit. Yang mudah aja ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ini masih yang mudzakkar, yang mu'anas besok ya, mudzakkar ya, yang mudzakkar. Na'am barakallahu fikum. Jabalun. Jabalun gunung, 3 gunung sampai 10 gunung. 3 gunung sampai berapa? 10 gunung dibikin. Antum mudah juga antum. Nah, barakallahu fikum antum. Apa yang masih belum disebutkan ini? Sarirun. Ayo, sarirun. Jamaknya nyari sendiri, tanya yang lain boleh, tapi kalau enggak ada yang tahu ya, cari sendiri. Jamak majrur, sarirun itu 3 ranjang sampai 10 ranjang. Ayo, wa. Antum tadi sudah ada menit. Jabalun tadi antum jabalun ya. Ayo, wa. Antum akhdiha bahrun. Bahrun. 3 laut sampai 10 laut. Ayo, wa. Antum nahrun, okasah, nahrun. Nahrun itu sungai, 3 sungai sampai 10 sungai. Caranya apa tadi? Yang dihitung harus diapakan tadi? Ahmad. Harus diapakan? Jamak terus dimajrurkan. Majrur sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Harus itu. Antum. Apa lagi yang belum? Apa? Yang majrurnya dengan kasrah ada yang mudah itu loh. Sinun. Gigi. 3 gigi sampai 10 gigi. Paham ya? Nanti kalau enggak tahu jamaknya nanya orang lain. Jamak majrur. Ayo, ditulis, dihafal. Jadi caranya besok nyebutkan antum. 3 sampai 10 sebutkan, langsung sebutkan ana cocokkan dengan tulisan antum. Antum sudah belum tadi? Belum. Nah, barakallahu fikum kalau belum asadun. Apa? Singa. 3 singa sampai 10 singa. Bagaimanapun caranya antum kerjakan nanti. Antum na'am barakallahu fikum. Apalagi yang belum? Apalagi yang belum Ibrahim? Maktabun nanti jamaknya sekomtan sumo. Ya kan? Pengennya yang jamaknya itu majrur itu loh. Yang mudah. Apa? Bisa ada lagi enggak? Jihad. Apa lagi antum? Apa? Enggak tahu kan? Awal. Pak. Baitun. 3 rumah sampai 10 rumah, baitun. Satu lagi. Satu lagi. Ya udah, jidarun tembok. Nanti nanya orang tembok jamaknya apa? 3 tembok sampai 10 tembok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu nanti masing-masing nulis di situ 3 sampai 10 sekaligus setoran. Paham ya? Kalau sudah mutskin itu besok yang muannas PR-nya. Paham ya? Ayo mana barakallahu fikum. Cukup insyaallah itu ya. Jadi caranya itu kalau yang dihitung itu mudzakkar, berarti alat yang untuk menghitung apa? Mu'annas. Kalau yang dihitung itu mu'annas, berarti alatnya, adatnya mudzakkar. Nasrullah assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin. Yang jadikan patokan itu bukan jamaknya tapi mufradnya. Nah, barakallahu fikum.